الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab ringkasan Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada Ghazwatu Badrinil Kubra, perang Badar yang besar. Dikatakan Kubra karena kemarin sudah lewat ada perang Badar juga, tetapi di sana tidak terjadi peperangan, tetapi sudah saling melihat antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Makkah. Adapun Ghazwat Badrinil Kubra inilah yang benar-benar terjadi peperangan dan kisahnya sangat dikenal di dalam sejarah. Berkata rahimahullah, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sami'a bi Abi Sufyan ibn Harb muqbilan min Asy-Syam." Kemudian Rasulullah SAW mendengar tentang Abu Sufyan yang pulang dengan pasukan dagangnya dari Syam. Fi 'ir Quraisyin 'azimah, dengan membawa pasukan dagang yang besar. Fiha amwalun li Quraisy, padanya ada sekian banyak harta milik orang-orang Quraisy. Wa tijaratun min tijaratihim, dan barang-barang dagangan dari barang-barang dagangan Quraisy. Wa fiha 30 rajulan min Quraisy au 40, dan pasukan tersebut hanya 30 orang atau 40 orang. Orangnya sedikit, hanya 30 atau 40 orang, tetapi barang dagangannya dan hartanya banyak. Hampir semua pedagang-pedagang Quraisy menitipkan barang dagangannya pada pasukan kecil tersebut. Di antara mereka dalam pasukan kecil tersebut adalah Makhramah ibn Nawfal wa Amr ibn al-As. Fanadab al-muslimuna ilayhim wa qala hadhihi 'ir Quraisy. Maka merayaplah beberapa pasukan muslimin mengintip mereka. Kemudian mereka berkata, "Hadza 'ir Quraisy." Ini jelas pasukan dagang Quraisy. Fiha amwaluhum, di sana ada harta-harta mereka. Fakhruju ilaiha la'allallah yunfilkumuha. Kata Nabi, berangkatlah kalian mencegah mereka atau mencegat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu adalah nafilah untuk kalian, pampasan perang untuk kalian. Fantadaban nas, maka manusia berangkat dan Rasulullah SAW ikut. Fa khafa ba'dhum wa thaqala ba'dhum, maka mereka agak berat berangkat dan agak enggan berangkat, sebagian atau sebagian lain saling berbicara, bagaimana ini kok Rasulullah ikut. Wadhalika annahum lam yadhunnu anna Rasulullah sallam yalqa harban qat, bahwasanya mereka tahu Rasulullah sallam belum pernah menemui peperangan sekalipun. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka khawatir dengan Rasulullah sallam. Jadi bukan ketakutan mereka terhadap diri-diri mereka, adapun mereka para pemberani, tetapi khawatir terhadap Rasulullah SAW yang belum pernah berperang. Wa kana Abu Sufyan hina dana min al-Hijazi yatahassasul akhbar. Sedangkan Abu Sufyan yang memimpin Iru Quraisy, yang memimpin pasukan dagang Quraisy, sudah menyelidiki. Sebelum sampai ke tempat dekat Madinah, sudah mengirim orang-orangnya. Lihat keadaan di sana, bagaimana keadaan di sini, ila akhir. Qala takhawufan ala amrin nas, Abu Sufyan khawatir kalau terjadi lagi seperti kejadian kemarin, ketika pasukan dagang Quraisy dicegat oleh kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, dikatakan bahwa di sini Abu Sufyan sudah mengirim orang-orang untuk mencari berita. Fasta'jara Damdam ibn Amr al-Ghifari fab'athahu ila Makkah. Setelah mendapatkan berita bahwa kaum muslimin sudah mempersiapkan pasukan dan kaum muslimin akan memberangkatkan pasukannya untuk mencegat pasukan dagang Quraisy, maka Abu Sufyan berkata kepada Damdam ibn Amr, berangkatlah wahai Damdam, segera pacu kudamu sampai ke Mekah. Beritakan pada mereka bahwa barang dagangan mereka akan dirampas, akan diperangi oleh kaum muslimin. Segeralah mereka mengirimkan bantuan. Ikhwan ibn a'azakumullah, amarahu an ya'tiya Quraisyan fayastanfiruhum ila amwalihim. Abu Sufyan meminta kepada orang-orang Quraisy melalui surat yang dibawa oleh Damdam agar mereka mengerahkan seluruh kekuatan dari kekuatan Quraisy untuk mencegah kaum muslimin. Wa yukhbiru anna Muhammadan qad arrada laha fi ashabihi, mengkhabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghadang mereka dan para sahabatnya. Fa kharaja Damdam ibn Amr sari'an ila Makkah, maka Damdam pun bersegera memacu kudanya sampai ke Makkah. Sedangkan di Makkah, qad ra'at Atikatu bintu Abdul Muttalib qabla qudumi Damdam. Di Mekah, Atikah binti Abdul Muttalib, yang berarti saudarinya Abbas ibn Abdul Muttalib, telah melihat dalam mimpinya sebelum datangnya Damdam 3 hari. Ru'yan afza'atha, satu mimpi yang membuat dia takut. Faba'atha ila akhiha al-Abbas ibn Abdul Muttalib faqalat lahu, maka dia mengutus orang untuk memanggil Abbas, saudaranya. Maka datanglah Abbas ibn Abdul Muttalib kepada Atiqah, dan Atiqah berkata kepada Abbas, ya akhi, wallahi laqad ra'aitu al-lailah ru'ya afza'atni, sungguh wahai saudaraku, aku malam ini bermimpi, yani tadi malam aku bermimpi satu mimpi yang menakutkan aku. Takhawwaftu an yadkhula ala qaumika minha, aku mengkhawatirkan ini akan terjadi pada kaummu dan akan menimpa pada kaummu dari kejelekan-kejelekan dan musibah-musibah. Faktum anni ma uhadditsuka bihi, sembunyikanlah berita ini yang aku sampaikan kepadamu ini dari orang lain. Faqalat laha wa mara'ait, baik kalau gitu apa mimpimu, aku akan jaga, aku enggak akan beritakan pada siapapun. Qalat, berkata Atikah, ra'aitu raqiban aqbala ala ba'irin lahu, aku melihat seorang di atas untanya datang ke tengah-tengah Mekah, turun di Abtah, kemudian menjerit dengan sekeras suaranya, ala infiru bil hudani limasari'ikum fi thalas, segeralah kalian datang kepada orang-orang jelek itu, datanglah ke tempat-tempat peperangan kalian 3 hari lagi. Yani tidak sampai 3 hari lagi kalian harus berangkat. Fa'aran nas ijtama'u ilaih, aku melihat manusia berkumpul ke orang yang memanggil tadi. Thumma dakhala al-masjid, kemudian mereka masuk ke masjid, yani ke Ka'bah. Wa nasu yattabi'una, dan manusia mengikuti orang tadi. Setelah manusia mengelilingi orang tadi di atas untanya, orang tadi berdiri di atas Ka'bah, kemudian berkata dengan kalimat yang sama, ala infiru bil hudari limasari'ikum bi'talah, hendaklah kalian berangkat ke tempat perjuangan kalian, ke tempat peperangan kalian, atau tempat pembantaian kalian. Masra itu maknanya pertikaian atau pertumpahan darah. Thumma matala bihi ba'irahu, kemudian dia tegakkan lagi untanya, dan kemudian dia berkata di depan rumah Abi Hubais, menjerit yang 3 kalinya. Thumma akhara akhadha sakhratan fa'arsalaha, kemudian dia melemparkan satu batu yang besar. Fa'akbala tahwi, maka batu tiba-tiba turun. Hatta idha kanat bi asfalil jabal, sampai batu itu di bawah gunung, tiba-tiba pecah, dan pecahannya masuk ke seluruh rumah-rumah dari kalangan rumah-rumah Quraisy. Tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah di Mekah kecuali dimasuki pecahan batu tersebut. Kata Abbas, wallahi inna hadha au inna hadhi la ru'ya, sungguh ini benar-benar mimpi. Wa anti faktumiha, engkau juga wahai Atika, sembunyikan beritain dari siapapun. Wa la tadkuriha li ahad, jangan beritakan pada siapapun. Ini belum terjadi pasukan dagang Quraisy yang datang melewati Madinah, belum berita dom-dom, belum 3 hari sebelumnya. Thumma kharaja al-Abbas fa laqiya al-Walid ibn Utbah. Abbas karena di Madinah bertemu dengan salah satu orang mereka, Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah, yang tadinya adalah sahabatnya. Fadzakaraha lahu, maka Abbas tidak tahan untuk menceritakannya, ada mimpi seperti ini. Wattaktamahu iyaha, dia juga pesan untuk jangan diberitakan pada siapapun. Fadzakaraha al-Walid li abihi, ternyata Walid ini menyampaikan kepada bapaknya, yaitu Utbah. Utbah menyampaikan lagi kepada tokoh-tokoh lain dari Quraisy. Fafashal hadith, akhirnya beritanya menyebar di Mekah. Hatta tahaddatsat bihi Quraisyun fi andiyatihim, saking tersebarnya sampai dibicarakan di majlis-majlis mereka mimpinya Atikah. Qala al-Abbas, faghadautu li atufa bil bait, tiba-tiba ketika aku akan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagaimana biasa, datang Abu Jahal Ibni Hisham dengan beberapa rombongan Quraisy. Qu'udun, mereka datang dan duduk. Yatahaddatsuna bi ru'ya Atika, membicarakan tentang mimpinya Atika. Falamma ra'ani, ketika melihat aku, kata Abbas, maka Abu Jahal berkata, ya Abul Fadl ta'al, ya Abul Fadl, idza farigta min tawafik faqbal ilaina, kalau engkau selesai dari tawafmu, datang kepada kami. Falamma farightu aqbaltu hatta jalastu ma'ahum, ketika aku selesai tawaf, aku datangi mereka, aku duduk bersama mereka. Maka berkata kepadaku Abu Jahal, ya Bani Abdul Muttalib, mata hadasat fikum hadhihi nabiyah, sejak kapan ada di kalangan kalian wahai Bani Abdul Muttalib nabi perempuan? Qultu wa madza, apa maksudnya? Qala tilka ru'ya allati ra'at Atika, mimpi yang dilihat oleh Atika. Faqultu wa ma ra'at, apa yang mengganggu dilihat? Dia menduga kalau mereka masih belum tahu kisahnya. Qala ya Bani Abdul Muttalib, amaraditum an yatanabba rijalukum, Wahai Bani Abdul Muttalib, apa enggak cukup? Apa kurang cukup sudah mengaku Nabi satu orang laki-laki dari kamu? Sehingga sekarang satu perempuan mau mengaku Nabi lagi. Kata Abdul Muttalib, apa yang kau maksud? Atikah yang membawa mimpinya kemana-mana. Infiru fitalah. Berlarilah kalian dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, celaka kalian. Fanatarabbas bikum, kata Abu Jahal. Kami akan tunggu 3 hari. Kami enggak akan lari kemana-mana. Kami enggak akan berangkat kemana-mana. Kami akan tunggu. Fa inna bika haqqan ma taqulu fa sayakun. Kalau memang benar apa yang kau katakan dan apa yang dimimpikan, bisa jadi akan ada nabi perempuan di tengah kalian. Wa in tamdi salatu lam yakun min dalik. Kalau sudah lewat 3 hari dan tidak terjadi apa-apa, naktub alaikum kitaban. Kami akan tulis satu surat, satu tulisan bahwa kalian Bani Abdul Muttalib adalah sedusta-dusta manusia. Ikhwan ibn a'azukumullah, sampai dikatakan akdaba ahli baitin fil arab. Qala al-Abbas, Abbas berkata, fa wallahi ma kana minni ilayhi min kabir. Sungguh demi Allah, aku pun tidak percaya sepenuhnya dengan mimpi itu. Illa anni jahattu dhalik. Bahkan aku membantah atika wa ankartu, dan aku ingkari dia. Jangan-jangan kau tidak melihat sayaan, atau itu hanya mimpi biasa saja. Thumma tafarraqna, sampai kemudian berpisahlah Abbas dengan mereka. Falamma amsaytu lam tabqa imra'atun min bani Abdul Muthalib illa atatni. Pada sore harinya tidak tinggal seorang pun dari wanita-wanita Bani Abdul Muttalib kecuali berdatangan kepadaku, menyalahkan aku kenapa menceritakan ke sana kemari. Aqrartum li hadzal fasik al khabith. Apakah engkau membenarkan ucapannya fasik al khabith itu, Abu Jahal? Kenapa enggak kau ingkari? Thumma qad tanawalat an-nisa wa anta tasma', hingga akhirnya berita ini sampai diberitakan kepada sekian para wanita dan engkau mendengarnya. Thumma lam yakun 'indaka ghair li syai'in bima sami't, dan engkau tidak bisa membantah apapun. Qultu qad wallahi fa'alt. Sungguh demi Allah, aku sudah katakan bahwa aku tidak percaya sepenuhnya dan itu cuma mimpi. Wa aymullah la ata'arradanna lahu fa in 'ada la akfiyannakunnahu. Sungguh demi Allah, aku akan cukupkan kalian dari orang itu, dan aku akan tanyakan kembali, dan aku akan cukupi kalian dari dia. Ini akan membalas orang yang pertama membocorkan berita tadi yang sudah dibilang jangan bilang siapa-siapa, ternyata disampaikan. Yaitu Walid bin Utbah yang kemudian menyampaikan kepada Utbah, Utbah menyampaikan kepada yang lainnya, dan terus dan terus. Fanadautu fil yawmi tsalits min ru'yatika. Maka aku pergi di hari ketiga dari mimpinya Atika. Wa ana hadidun mughdhab, dan aku dalam keadaan marah besar. Karena ini hari ketiga, akan dikatakan bahwa Bani Abdul Muttalib sedusta-dusta manusia. Ara anni qad fatanni minhu amrun ahabba an udrikahu minhu. Sungguh sampai aku kehilangan sesuatu yang sesungguhnya aku suka untuk mendapatkannya pada hari itu, tapi aku batalkan. Fadakhaltu masjid, aku masuk ke masjid. Faraituhu, aku temui orang itu. Fawallahi inni la amshi nahwahu, aku sudah berjalan di dekatnya, sudah ingin menantangnya, untuk ingin menanyakan kembali, engkau yang menyampaikan pertama kali, engkau yang begini, engkau yang begitu, sehingga aku bisa memukulnya. Wa kana rajulan khafifan, dan dia orang yang kecil, kurus. Hadidul wajh, hadidul lisan, hadidul nazar. Id kharaja nahwa babil masjid yashtad. Faqultu fi nafsi ma lahu la'anahu Allah. Tiba-tiba dia masuk ke masjid dalam keadaan setengah berlari, seperti ada sesuatu yang serius. Malahu la'anahu Allah. Ada apa dengan dia? Semoga Allah melaknatnya. Akullu hadha farakun minni an ushatimahu. Apakah itu semua karena aku ingin mencerdanya aku ingin menantangnya tiba-tiba berlarian. Wa idza huwa qad sami'a ma lam asma', ternyata mereka berlarian karena suara yang mereka dengar yang aku tidak dengar. Mereka dengar yaitu sautu dhamdham, suara dhamdham di bukit yang tinggi di dekat Mekah yang menyeru mereka. Yusrah bi batnil wadi, dalam keadaan berdiri di atas untanya persis seperti mimpi Atika. Qad jadda'a ba'irahu, dia tegakkan untanya dan dia naik di atas untanya, dia berdiri kemudian dia memanggil semua manusia. Wa syaqqa qamisahu, dia robek bajunya untuk menunjukkan ini serius, tidak main-main. Wa huwa yaqul ya ma'syara Quraisy al-latimah al-latimah, wahai orang-orang Quraisy, ada serangan, ada serangan, ada pukulan, ada pukulan. Amwalukum ma'a Abi Sufyan, harta kalian bersama Abu Sufyan telah dihadang oleh pasukan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dia kafir menyebut namanya saja, jadi kita harus mengucapkan salawat terhadapnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ara an tudrikuha al-ghaus al-ghaus, aku tidak memiliki pilihan lain kecuali kalian semua berangkat. Al-ghaus al-ghaus, bantuan, bantuan, pertolongan, pertolongan. Fashaghalani anhu, maka berita itu menyibukkan aku dari niat pertama, ingin membalas orang-orang yang kurang ajar tadi. Fatajahhazan nas sira'an, maka manusia pun segera mempersiapkan untuk peperangan. Qalu ayadunnu Muhammad wa ashabuhu an takuna ka'ir ibn al-Hadrami, apakah mereka Muhammad dan kawan-kawannya mengira akan terjadi seperti Ibnu al-Hadrami? Masih ingat kisahnya Ibnu al-Hadrami yang dibunuh di dalam bulan haram dan hartanya, barang dagangnya menjadi pampasan kaum muslimin. Kata mereka, apakah mau terjadi yang kedua kali, merampas barang dagangan Quraisy atau menghadang pasukan Quraisy, barang dagangan Quraisy? Kalla wallah, tidak demi Allah. Wallahi la ya'lamunna ghairu dhalik, sungguh mereka akan tahu yang selain itu. Fakanu baina rajulaini imma kharijan wa imma kharijun wa imma ba'itun makanahu, maka semua tokoh-tokoh Quraisy, bahkan semua laki-laki Quraisy, baina rajulaini, cuma dua kemungkinan, imma berangkat atau mewakilkan untuk berangkat. Kalau yang masih mampu berangkat, dia berangkat. Kalau yang tidak mampu, dia akan berkata kepada anaknya, berangkat wahai anakku. Sehingga tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah Quraisy kecuali ada orang yang berangkat untuk berperang. Wa aw'abat Quraisy. Aw'abat maknanya keluar dengan membawa senjata lengkap. Falamma yatakhallaf min asrafiha ahad, tidak ada seorang pun dari tokoh-tokoh Quraisy yang tidak berangkat kecuali Abu Lahab ibn Abdul Muttalib. Takhallafa, dia tidak mau berangkat. Wa ba'atha makanahu al-'As ibn Hisham, dan dia utus orangnya menggantikan dia, yaitu 'As ibn Hisham ibn al-Mughirah. Ditanya, kenapa kau enggak berangkat? Kenapa mewakilkan? Apakah kau lupa ucapan orang itu ketika duduk di sini di dekat Ka'bah, bahwa engkau Allah akan beginikan dan begitukan. Masih ingat kalian? Dan yang ditunjuk itu diantaranya aku, kata dia. Sehingga dia takut, karena biasanya ucapan orang ini benar, katanya. Dia mengutus Al-As ibn Hisham bin Mughirah, dan dia berikan biayanya, kudanya, senjatanya, semuanya sampai 4.000 dirham. Yang dia kumpulkan selama itu dia berikan semua. Aflah, habis apa yang dia punya. Fasta'jarahu biha ala an yujzi anhu wa anna Umayyah ibn Khalaf kana ajma'ul qu'ud. Demikian pula Khalaf ibn Umayyah sudah bertekad untuk tidak berangkat. Aku tidak berangkat. Wa kana syaikhan jasiman tsaqilan. Karena dia sudah tua, badannya besar, berat kalau berjalan. Fa atahu Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Tetapi Uqbah ibn Abi Mu'ayth datang kepadanya dan dalam keadaan dia sedang duduk, didatangi oleh Uqbah membawa mijmar. Mijmar itu dupa, ukup. Membawa mijmar yahmiluha fiha nar, dalam keadaan sudah menyala. Hatta wada'aha baina yadayhi, diletakkan di depan Umayyah. Qala ya Aba Ali istajbir, wahai Aba Ali, pakai dupa ini. Sesungguhnya engkau adalah perempuan, maka engkau harus mengharumkan badanmu. Disuruh pakai dupa. Maka tersinggung dia dan berkata, wallahi aku akan berangkat. Yang ditunjuk oleh Nabi fulan, fulan, fulan, ujung-ujungnya berangkat dan mati dalam perang Badar ini. Persis seperti berita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bihi thumma tajahhaza fa kharaja lin-nas. Maka dia siapkan pasukan, siapkan peralatannya, dia keluar untuk berangkat. Walamma farighu min jihazihim wa ajma'u an-nasir. Ketika mereka sudah lengkap peralatan peperangannya, kuda-kuda tunggangannya, unta-untanya, dzakaru ma kana bainahum wa baina Bani Bakr ibn Abd Manaf min al-harb. Ketika sudah mau berangkat, mereka ingat, kita punya masalah juga dengan Bani Bakr di belakang kita. Kalau kita berangkat seluruhnya, kita khawatir Bani Bakr akan menyerang dari belakang. Bagaimana ini? Maka tiba-tiba ketika mereka berkata, kami khawatir akan didatangi dan diserang dari belakang, tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata iblis laknatullah alaih. Fi surati Suraqah ibn Malik ibn Ju'sham. Datang iblis dalam bentuk Suraqah ibn Malik ibn Ju'sham al-Mudliji, kemudian berkata, ana jarul lakum, aku yang akan menjaga kalian dari belakang. Kalau sampai mereka ya'tikum Kinanah, kalau Bani Kinanah akan menyerang kalian dari belakang, kami yang akan menghadapi mereka. Dipikir oleh orang-orang Quraisy bahwa dia mewakili sukunya, maka mereka berangkat seluruhnya, tidak khawatir ada serangan dari belakang. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi layalin madat min syahri Ramadan. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam sekian malam setelah masuknya bulan Ramadan. Fi ashabihi, bersama para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Wasta'mala Amr ibni Ummi Maktum ala salati bin nas, memerintahkan ibnu Ummi Maktum untuk memimpin salat bersama manusia di Madinah. Thumma radda Aba Lubabah min ar-Rawha wasta'malahu ala al-Madinah. Kemudian dikembalikan Abu Lubabah dari Rawha dan kemudian disuruh untuk menjaga Madinah. Wa dafa'a al-liwa ila Mus'ab ibn Umair. Nabi memberikan bendera kepemimpinannya kepada Mus'ab ibn Umair. Wa kana abyad, benderanya berwarna putih. Wa kana amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayatani. Maka di depan Rasulullah sallam ada dua bendera. Sauda'ani ihdahuma ma'a ibn Abi Talib yuqalu laha al-Iqab wal ukhra ma'a ba'd al-ansar. Berarti ada tiga bendera, bendera putih bersama Mus'ab ibn Umair, dua bendera yang hitam, yang satu bersama Ali bin Abi Thalib, yang lain bersama orang-orang Ansar. Wa kanat ibil ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin 70 fata'qabuha. Sedangkan unta yang dimiliki oleh kaum muslimin pada hari itu hanya 70, padahal orangnya 300. Maka mereka bergantian menaiki unta, tidak selalu naik, kadang berjalan temannya naik, nanti temannya turun, dia yang naik, dan seterusnya saling bergantian. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ali bin Abi Thalib wa Marsad ibni Abi Marsad al-Ghanawi yata'aqabuna ba'iran wahidan. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dan Marsad ibni Abi Marsad, tiga orang satu unta. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dengan Marsad ibni Abi Marsad. Wa kana Hamzah ibni Abdul Muttalib dan Zaid ibni Harithah dan Abu Kabsyah wa Anas maula Rasulullah SAW yata'aqabuna ba'iran. Tiga orang ini bergantian satu unta. Wa kana Abu Bakar wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf bergantian satu unta. Fasalaka tariqahu min al-Madinah, mulai mereka berjalan dari Madinah ila Makkah ala naqbil Madinah thumma ala al-Aqib, ke arah Makkah melalui Aqiq, thumma ala Dhil Hulaifah, kemudian melewati Dhil Hulaifah yang sekarang jadi Miqat ketika umrah atau haji, thumma ala ulatil jaysh, thumma marra ala Turban, kemudian melewati daerah Turban, thumma ala Malal, thumma Ghamis, kemudian melewati Malal, melewati Ghamis, Al-Hamam, dan juga dari ala Sukhairat al-Yamam, thumma ala Sayyalah, kemudian mengikuti aliran wadi, thumma ala Fajr Rauha, thumma ala Shanukah, kemudian lewat Shanukah, hatta idza kana bi'irq ad-dhabiyah laqu rajulan min al-a'rab, sampai di daerah Araq ad-dhabiyah bertemu dengan satu orang Bedui. Ikhwan fillah, jazakumullah, perlu catatan penting bahwa kaum muslimin masih berpikir menyerang pasukan dagang yang jumlahnya hanya 30-40 orang dan pampasan perangnya banyak, barang dagangannya sangat banyak. Belum tahu kalau ternyata mereka sudah mempersiapkan pasukan perang yang banyak senjatanya, sedikit barang dagangannya, sedikit hartanya. Sehingga mereka mengarah ke arah yang biasa dilalui oleh pasukan-pasukan dagang mereka. Ketika bertemu dengan satu orang A'rab, satu orang Badui, mereka tanya aninnah, tentang manusia. Falam yajidu indahu khabara, maka dia tidak mendapati berita apapun. Faqala lahun nas, salim ala Rasulullah SAW, serahkan pada Rasulullah SAW. Qala awafikum Rasulullah, orang itu tiba-tiba bertanya, apakah di tengah kalian ada Rasulullah? Qalu na'am. Fasallama alaih, kemudian memberi salam. Kemudian berkata, in kunta Rasulullah SAW fa'akhbirni amma fi batni naqati hadih. Kata orang Badui tadi, kalau engkau benar-benar Rasul, khabarkan yang di dalam untaku ini apa? Anak laki-laki atau perempuan atau kembar? Badui, mereka hanya bertanya untuk kepentingan dirinya. Kalau memang benar engkau adalah Rasulullah, apa yang ada dalam perut untaku ini? Qala lahu Salamah ibn Salamah ibn Waqash, la tas'al Rasulullah SAW, wa aqbil alayya, fa ana ukhbiruka an dhalik. Enggak usah tanya Rasulullah SAW, tanya aku, aku akan jawab. Nazalta alayha fa fi batniha minka sakhlah, di dalam perut untamu adalah sakhlah. Maka Rasulullah SAW berkata, mah, bukan, afhashta ala rajul, engkau terlalu kasar dengan orang itu. Thumma a'rada an Salama, kemudian dia berpaling dan nazala Rasulullah SAW sajsaja, kemudian Rasulullah SAW turun dan kemudian singgah di tempat yang namanya sajsaj. Itu adalah merupakan bi'ir, mata air dari Rauha. Kemudian berangkat dia, hatta idza kana bil munsharif taraka tariqa Makkah biyasar wa salaka dhatal yamin ala naziyah yuridu badran, mengarah ke arah Badr. Fasalaka fi nahiyatin minha hatta jazi'a wadiyan, maka beliau dan pasukannya mengarah ke sisi lembah itu hingga menemui satu lembah yang dijuluki dengan Rohqan. Bainan Naziyah wa bainan Madyaq As-Safra. Tempatnya di antara Naziyah dan Madyaq As-Safra. Thumma 'alal Madyaq, thumma tsabba minhu, kemudian ke arah Madyaq, kemudian beliau turun. Hatta idza kana qariban min As-Safra. Ketika Rasulullah sudah mendekat ke Safra, ba'atha Bisbis ibni Amr al-Juhani wa Adi ibni Abi Zagba al-Juhani ila Badr. Setelah sampai di sana dan beliau turun dengan pasukannya, mengutus dua sahabat, Bisbis ibni Amr al-Juhani dengan Adi ibni Abi Zagba al-Juhani juga, ke Badr. Periksa, yatahassasan, kedua-duanya menyelidiki daerah sana, mencari-cari berita dari Abu Sufyan ibni Harb dan pasukan dagangnya. Tsumma tahala Rasulullah sallam wa qad qadimahuma, kemudian Rasulullah sallam akan berangkat, dua orang tadi datang. Wa atahul khabar, baru saat itu datang berita. An Quraisy wa bimasirihim, bahwa mereka telah datang dengan pasukannya yang besar untuk membela pasukan dagangnya. Sekarang baru mereka paham ada dua pasukan, pasukan dagang dan pasukan perang. Ikhwan ibn na'azukumullah, secara manusiawi tentunya yang lebih mereka harapkan kalau bertemu dengan pasukan kecil, papasan perangnya besar. Tetapi Allah berkehendak lain, justru Allah takdirkan mereka bertemu dengan pasukan perang, bukan dengan pasukan dagang. Dan inilah yang Allah katakan di dalam surat Al-Anfal, wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqa al-haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun. Kata Allah dalam surat Al-Anfal di awal-awal surat, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan salah satu dari dua pasukan untuk kalian. Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum, tetapi kalian lebih menghendaki yang tidak memiliki dhati syaukah, yang tidak memiliki kekuatan yang kalian inginkan. Wa yuridullah, tetapi Allah menghendaki. An yuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, Allah akan membuktikan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Maka Allah takdirkan kaum muslimin justru bertemu dengan pasukan tempur Quraisy, bukan dengan pasukan dagang. Id antum bil ghudwatil quswa, ketika kalian fil ghudwati dunya, ketika kalian di tempat yang rendah sedangkan mereka di tempat yang tinggi. Warakbu aswala minkum, sedangkan pasukan dagangnya di bawah kalian. Lebih mudah mana menyerang yang di atas atau menyerang yang di bawah? Ini lebih enteng, sedikit di bawah lagi. Ikhwan ibn na'azakumullah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lain. Dan mereka pun bermusyawarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bagaimana ini? Ternyata sekarang ada dua pasukan, pasukan dagang dengan pasukan tempur. Ikhwan ibn na'azakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Nasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.